الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد teruskan kembali pembahasan kita Kitabun Nikah dari kitab Abdul Bahil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, masih berkaitan tentang fi ahkamil mahr. Dan pembahasan yang telah kita bahas yaitu diantaranya wa yustahabbu taqdimu syai' minal mahr qabla dukhul, dan disunnahkan taqdimu syai' untuk mendahulukan mahar sebelum dukhul sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendahulukan mahar. Kemudian pembahasan telah kita bahas yaitu wa alaihi ihsanun wa alaihi ihsanul ishrah, wa alaihi ihsanul ishrah, dan bagi suami untuk berbuat ihsan. Ihsanul isyrah dalam muamalahnya dengan istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka para wanita bil ma'ruf dengan satu hal yang ma'ruf. Bahkan Nabi sallallahu wasallam mengatakan akmalul mu'minin imanan ahsanahum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang mukmin yang sempurna imannya yaitu mereka yang baik akhlaknya. Kemudian Nabi mengatakan khiyarukum khiyarukum linisaihim, baiknya kalian adalah kalian yang berbuat baik kepada istri-istri kalian. Hadis ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh hadis dari hadis Abi Hurairah fil Jami' as-Sahih, disebutkan oleh Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan juga Imam Syaukani rahmatullahi taala mengatakan wa 'alaiha at-ta'ah, sebagaimana seorang suami punya hukuk, hak-haknya terhadap istrinya, dan juga istrinya juga harus taat kepada suaminya. Taat pada suatu hal yang ma'ruf. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seorang lelaki memanggil seorang suami memanggil istrinya ila firashihi, mengajaknya ke keranjang, fa'abat, kemudian perempuan tadi enggan, maka dia bermalam dan suaminya marah kepada istrinya tadi, maka perempuan tadi akan menempatkan la'nat. La'anahal malaika hatta tasbihah, akan mendapatkan laknat sampai pada pagi hari. Nah, sehingga seorang istri juga harus taat kepada suaminya kepada perkara yang ma'ruf. Nah, qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدلا بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, apabila seseorang yang mempunyai dua istri, fasaid atau lebih, adalah bainahunna, maka sepatutnya untuk adil di antara mereka. Fil qismah, pada pembagian. Wa ma tad'u haja ilaihi, dan juga pada suatu keperluan. Baik. Sekarang kita akan membahas hal yang berkaitan tentang seseorang yang mempunyai istri dua atau lebih dari dua, maka wajib untuk berbuat adil. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atan famala ihla ihdahuma ja'a yawmal qiyamah wa syikkuhu ma'in." Rawi Ahmad wal Arba'ah, dan disahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala alaihi. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahul muratan," apabila seseorang mempunyai dua istri, "famala ila ihdahuma," dia condong kepada salah satunya, "ja'a yaumul qiyamah wa syikkuhuma il," maka dia akan datang di yaumul qiyamah nanti syikkuhu, yakni dalam keadaan berat sebelah, ma'in janibuhu, yakni miring sebelah. Dikatakan oleh para ulama, syikuhu ma'il ini perumpamaan seorang yang dalam keadaan sakit, badannya miring ke sebelah kiri pinggangnya, nah, atau miring ke sebelah kanan. Dan Imam Tirmidzi rahmatullahi taala alaih, di sana terdapat riwayat dari Imam Tirmidzi rahmatullahi taala alaih, hadis ini dalam riwayat yang lain dikatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, syikuhu saqit, yaitu hilang, sakit, yakni tidak miring akan tapi sakit, hilang. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini merupakan makna yaitu ziyadah fil fit ta'dzib, ziyadah dalam siksaan. Nah, hadis ini menunjukkan tentang kewajiban seseorang untuk berbuat adil apabila dia mempunyai istri dua ataupun lebih. Nah, taswiyah apa dia yang dia mampu seorang suami. Nah, dan diharamkan untuk mail condong kepada salah satunya. Sebagaimana terdapat ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dari kedzaliman. Dia nanti akan datang di yaumul qiyamah dalam keadaan miring sebelah ke salah satunya. Ini merupakan ancaman dari ziyadah ta'dzib, ancaman dari siksaan, tambahan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan wa ma'lum bahwa al-wa'id, ancaman, la yakunu ila ala fi'il muharram, itu tidak dilakukan kecuali pada perbuatan-perbuatan yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Wal mail huwa haram, wal mail huwa muharram, condong kepada salah satunya adalah haram. Fayaqulul adl wajiban, maka berbuat adil adalah sesuatu hal yang wajib. Adil kepada istri, baina zaujat, fi nafaqah wal kiswah, dalam nafaqah atau dalam kiswah atau dalam maskan, dalam maskan, nafaqah, kiswah, pakaian-pakaian mereka, wal maskan, dan juga tempat tinggal mereka. Naam, adil kepada istri-istrinya. Dan larangan untuk berat sebelah antara satu dengan yang lain, sebagaimana ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu linisaihi fayadil, membagi secara rata kepada istri-istrinya, kemudian wa yaqul Allahumma hada qasmi fima amlik, ya Allah, ini adalah merupakan pembagianku, apa yang aku mampu. Apa yang aku mampu. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Maka janganlah engkau siksa aku fima tamlik wala amlik, yakni apa-apa yang kau miliki, wala amlik, dan apa-apa yang tidak aku miliki. Yakni fil Imam Tirmidzi mengatakan, yakni fi al-hub, kecintaan, mawaddah. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, fil hub, kecintaan, wal mawaddah. Dan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban seseorang taswiyah di dalam mahabbah, kecintaan. Limada? Li'annaha la tamlik. Karena sesuatu yang dia tidak bisa miliki, harus ada dalam kecintaan satu dengan yang lain. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah merupakan dari istri-istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, man ahabbun nas ilaik, siapa yang seseorang yang kau cintai? Nabi mengatakan Aisyah. Wa minar rijal qala abuha. Dan laki-laki dan qala abuha. Sehingga ini juga dalil menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bainan nisa fil mahabbah, karena kecintaan seseorang itu berbeda dengan satu dengannya yang lain. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa idza safara aqra'a bainahunna. Idza safara, apabila safar, aqra'a, diundi antara mereka. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala kana Rasulullah sallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Aqra'a baina nisa'ihi. fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, Nabi apabila ingin safar, aqra'a baina nisa'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'a diundi Qur'an baina nisa'i, antara istri-istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja, maka siapa yang keluar sahmuha, nasibnya yang keluar undi-undinya, kharaja biha ma'ahu, maka dia keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, ini merupakan dalil menunjukkan bahwa seseorang yang apabila akan safar akan membawa istrinya, maka di qura'ah. Yang keluar, maka dia safar bersama suaminya. Nah, karena para ulama menyebutkan bahwa seseorang apabila safar dengan sebagian istrinya min ghairi qura'ah, tanpa diundi, maka di sana akan terdapat main condong kepada salah satunya. Kok begini? Kok kenapa safar dengannya? Wahada la yajus. Wahada la yajus. Nah, sehingga apabila qura'ah ya di sana Allah imma si A atau si B atau si C atau si D. Sehingga ketika di qura'ah satu dengan yang lain akan ya ada keinginan, bisa saja saya, ternyata orang lain, karena Qur'an sehingga menjadi adil antara satu dengan yang lain. Nah, antara satu dengan yang lain, ini yang merupakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adil dengan para istri-istrinya ketika akan keluar di Qur'an antara satu dengan yang lain. Nah, Al-Qur'an seperti caranya seperti yang intinya diundi, yakni seperti arisan misalkan, ataupun seperti apa. Nah, caranya banyak sekali. Nah, lempar misalkan, ataupun mengambil istrinya, ataupun cara yang lain. Intinya Qur'an. Nah, mau diundi cara apa saja silahkan, intinya seperti Qur'an, seperti arisan. Nah, qala rahimallahu ta'ala walil mar'ah an tahaba naubataha, dan bagi wanita untuk perbolehkan untuk menghibahkan, hadiahkan Allah tidurnya, bermalamnya kepada yang lain. Fahada jais, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Saudah bint Jam'ah wahabat yawmaha li Aisyah, yang menghadiahkan harinya kepada Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yawmaha wa yawma Saudah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi bagian satu hari Aisyah, satu hari Saudah. Nah, dalam hadis ini bahwa Saudah binti Jam'ah menghadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha hari bagiannya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa perempuan perbolehkan tanazul, yakni dia menghadiahkan. Nah, tentunya dengan keridoannya, tanpa ada paksaan, dengan keriduannya. Naam, diperbolehkan diberikan kepada istri yang lain. Naam, istri yang lain. Dan ini ijma para ulama sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, fakana yaqsimu li Aisyah yawmain. Aisyah di dua hari, saudahnya satu hari, dihadiahkan satu harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Dan ini apabila riba. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa saudah mengetahui bahwa Aisyah adalah merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga saudah menginginkan menghadiahkan kepada orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicintai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Naam. Atau seseorang menghadiahkan kepada istri yang lain dikarenakan sakit, misalkan perempuannya sakit, naam, tidak bisa melayani suaminya, naam, sehingga dihadiahkan kepada istri yang lain, fahada jais. Naam, apabila ada darar ataupun yang lain, fahada jais. Allah taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.